Ya Allah, wangi enak. Lah ini sampai greget. Kan dudu menungso pengguni merapi niku. Wis tau kethok. Ojo kok wedi. Ya Allah. Gusti Allah gawe makhluk niku kathah. Enten gawe menungso, enten gawe jin. Tapi kabeh dipanggokno teng bumi. Kabeh makhluk sakliyane bumi biyen bareng kalih Gusti Allah bareng neng kono, akhirnya medune bareng. Menungso sing asale saking lemah goleki panggonan sing kepenak golek lemah sebab panganane saking lemah, pari nggon lemah, maka menungso golek nggon sing iso ditanduri panganan. Tapi menungso Gusti Allah gawe makhluk jenengane jin. Mimari jin minar. Songko geni sing mulat-mulat mimari jin saking mbah marijan. Marijan, marijan. Lho, marijan niku pun dicetakke jaga teng mriki mulo jenenge marijan. Lho, marijan niku bahasa Arab jare sapa bahasa Jawa? Wa khalaqal janna min marijin minnar. Wong Jawa dadine marijan. Marijan itu api yang sangat panas. Mang takon guru MIPA nih. Lha mang takon namanya apa? Nek sing seger jenenge sirup marjan. Niki didamel. Begitu didono kali Gusti Allah, medune ya golek panggonan sing cocok karo dekne. Nggo proses produk, produksi medune nggih teng mriki. Sing ampuh-ampuh niku teng mriki. Real estate sing paling top niku teng mriku. Ning sing kere-kere manggone ning kutho. Lho, kaya menungso nek sugih ampuh panggonane sing api-api. Ane sing rapate sugih-sugih ya wis tekan kene niku. Tekan Kinarejo. Nek duwe sugih ngoten manggone mesti teng real estate Casa Grande napa niku. Lho niki hukum alam. Ini sunnatul sunnatullah. Aja kok dianggap di musibah. Gunung itu jenenge jeblok ya jeblok. Wes megari kapan? Enten wong nek manggon ning pinggir segara, ya kudu ngerti segara iki kapan lawas gelise utah. Ngisor jurang ya kudu ngerti kapan lawas gelise jurang niku longsor. Manggon teng gunung ya kudu ngerti kapan lawas gelise gunung niku jeblok. Konconan singa ya kudu ngerti singa wateke nyokot. Pak konconan lamuk ya kudu ngerti wateke lamuk kapan niku nyokot. Konconan menungso ya kudu ngerti kapan lawas gelise menungso niku buju ini wis ngerti niku nek Gusti Allah ngarani sunnatullah. Lha mula bareng niki kosong ditinggalkan Jawa Timur tidak ana satupun sing berani manggoni di daerah peradaban. Padahal peradaban Jawa niku dibangun saking Mataram niku pusaten kedun dieng sakiwa tengen nih. Sing bangun jenengi Sanjaya. Sanjaya niku sinten? Sanjaya niku anak putune Sena Sanaha Raja Galuh, anak putune Tarumanegara Raja Mulawar Purnawarman teng Tarumanegara. Purnawarman anak putune Raja Salukanegara, Salukanegara anak putune Purnawat Mulawarman sing teng Kutai. Niku saking pundi? Saking India anak putune Kudungga saking Salangkanaya. Jebluki mriki Melayu Jawa Timur. Teng Malang, Usintok damel Wangsa Isana sing turun bala putra dewa Melayu teng Palembang damel kraton namine kraton Brawi Sriwijaya. Saking mriko mecah dados Kediri, dados Jenggala zaman Empu Barada dipecah dados kalih. Saking mriku lahir Majapahit. Saking Majapahit lahir Demak, saking Demak lahir Jipang karo Pajang, saking Pajang Melayu teng tengah mriki malih jenenge Mataram. Mula kalih gedhe pemanahan diarani Mataram. Tepunge bali kraton sing ilang saking mriki sebab jebluke Merapi, medun teng mriki malih jenenge Mataram. Rana sing wani manggon ngriki. Ayo. Iki anak putune wong ampuh, wong Kinarejo niku. Wong sing wani manggon teng ngriki niku wong ampuh. Rana sing wani. Mula begitu para ulama diken ngislam ke tanah Jawa, judeg rana sing wani teng pedalaman. Angger tengah ilang, angger tengah ilang. mula ulama-ulama yang pesisir ngeslamkin demai iwa tengah nih, tapi sing pedalaman tidak ada. Akhirnya Sultan Turki jenengi Sultan Muhammad kepikiran golek no ulama sing hebat tenan ngonduduki tengah pedalaman pulau Jawa pusat kekuasaan waktu ini ke daerah Kediri ku milo dikirim ulama sing ngalim sing sekti sing sanggup ngadepi kekerasannya tanah Jawa. Tanah Jawa namine Sayyid Syamsuddin Al-Bakir Al-Farsi saking Iran medun teng Gunung Tidar wong Jawa lambene lak kesleo nyebut Sayyid Syamsuddin Al-Bakir Al-Farsi mula dadine Syekh Subakir. Terus siapa yang akan ngurusi Merapi, yang akan bernegosiasi dengan penghuni Merapi sadurunge dinggoni menungsa? Sapa sing kudu nyang-nyangan karo sing manggon teng mriki? Mboten enten sing mantun. Akhirnya dikirim ulama saking Maroko sing apal Quran, pondok pesantren jenenge pondok pesantren Al-Quran saking daerah Maghrib. Dikirim teng mriki medun teng Turgo mriku. Namine Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Wong Merapi bingung nyebut Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, dadine Syekh Jumadil Kubra. Ayo. Ngawur maot. Niku sing tugas sing nyang-nyangan mriki napa kok sing diutus mriki sing apal Al-Qur'an? Sebab Allah dawuh law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitau khosi amutasyati amin khosyatillah. Gunung iki nek diduni Qur'an mesti muni emoh ya Allah mboten. Lho nek Gusti Allah ngendikan ngono berarti gunung iku iso omong. Meng kupinge menungso budek. Gunung nek arep omong asu krungu. Yang menungso kakean mangan asu dadi ora apa. Lho sakniki lak enten asu halal. Wis krungu dereng Islam sing halal ke asu. Enten teng Solo asu halal. Lho alasane nggih matuk walati khalaqa lakum ma fil ardi jami'a tak gawe nang donya nggo sira kabeh. Dibatesi hurimat alaikumul maitatu waddam walamul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Tak haramno celeng batang getih sembelian sak liyane nganggo asmane Allah. Ning kono nggih ra ono asu. Kanjeng Nabi dawuh ida walakal kalba al ina afam sah bima in waturabin sab amar nek ana kirek kok dilat wadah resi ana nganggo lemah nganggo banyu ping 7 niku ana jawab berarti sing najis kan ire kiai dagine lak mboten ya wis kuwi bengi insyaallah mula sak niki enten teng Solo niki tong sing asu sate kirek 100% halal lan thayyiban ana sing haram dase soalnya dase nggone iler. Lembeng menungso kudu ngerti manggon teng mriki. Lah simbah niku ngerti persis piye carane nyang-nyangan karo sing manggon teng mriki nek sampean ora sak kakean cangkem mung ora ngerti aku. Nek sampean ngerti ra mungkin ngarsa dalem sing diutus simbah mari jan ora mungkin. Mut napa kok ora ana referendum pemilihan juru kunci Merapi raon dan es budek kabaran yang kerumah simbah ngerti kapan nyang-nyangan kabar medun-meduno aku tak nyang-nyangan sih sobat ngerti hasil. Oh ternyata takdiri Allah luwe gede timbangannya dong aku ya mpun lungo lho ini ku jenengnya syuhada perang ini ku ya ngerti wis ngerti kalah tapi ya wis iki nih aku melayu iya ya wis maju ngerti nih mati ya wis lho ini ku jenengnya syuhada sing melayu jenengnya wong kecil. Anten gane dhewe dik. Lah juru kunci ya aja mlayu, juru kunci ya mlayu. Nek juru kunci mlayu ra mungkin ngarsa dalem niku netok kene iki simbah ra mungkin. Nek kira-kira kaya kula krungu gluduk mlayu boten bakal dadi juru kunci. Paling kan dadi kondektur. Lah niku mula masya Allah. Anten iki bareng kalih teng mriki dikhatami Quran terus kalih Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir Sayyid Jumadil Kubra terus murite digengken teng Jawa Barat namine Sayyid Syamsuddin ken manggon teng daerah Kerawang damel pondok pesantren namine pesantren Kura teng mriki duwe santri namine Syekh Datuk Kahfi damel pondok pesantren Amparan Jati Cirebon duwe anak jenenge Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati sing Islam kirara santang kian santang anak turun mojo anak turun pajajaran tadi wis didom zaman biyen tadi aja gampang limu musyrik musyrik ki ora dongi meneng kok. Lah kenapa jalan seperti itu ditempuh? Pengislaman kaya ngono kok ditempuh? Kenapa tuh Allah harus diganti pangeran, sholat diganti sembahyang? Sebab Islam masuk ke sini, ini bukan daerah goblok. Peradaban terhebat di Jawa, di Asia Tenggara. Niku Jawa. Pengen bukti penjenengan kalau kita orang-orang hebat. Nek ora wong hebat ra iso ninggali anak putune gedene sak Borobudur ra iso. Ninggali omah glundung. Kita orang-orang hebat saat dunia ditaklukkan semua kali Mongol. Mongol ngobrak-abrik Eropa, ngobrak-abrik Arab, kocar-kacir akhirnya pengen ngobrak-abrik Jawa. Utusane sing teng mriki teng Kertanegara minta Kertanegara nyerah jenenge Menci. Ora kok njeden derek dawuh. Ora ketok kupinge. Kali-kali Kertanegara. Artinya kita kerajaan hebat. Sana mengirim pasukan, tadai karo pasukan saking mriki namine ekspedisi Pamalayu. Rampung perang karena Mongol kocar kacir, akhirnya pasukan Pamalayu ora bali mriki mulo kampung sing teng mriki jenenge kampung Melayu. Ojo kok diarani kampung Melayu wong edan Melayu-melayu mboten. Itulah kampung Melayu. Kenapa Mongol niku duwe kapal induk sing sanggup ngangkut 1500 tentara 500 jaran. Niku mboten enten sing wani, tapi kali Kertanegara ditabrak niku kapale. Karena kapale Kertanegara luwih gedhe catatane Cina niku. Lho kula ngerti urusan ngoten niku soalé kula elek-elek kula tau ngancani presiden. Lajan orang tahu. Ditabrak kali Kertanegara karena kapal kita lebih besar sanggup ngangkut 2500 tentara, 1500 jaran. Tabrak del. Kok iso nggih kapal gede? Datang riki kayu jati mina gede-gede. Boten sah dawa-dawa le mikir. Karena kita peradaban hebat, maka kemudian para ulama menyentuh, menempuh jalan macam-macam. Islam niku paling akhir mlebu teng tanah Jawa. 700 tahun mandek teng samudra pasai, boten iso mlebu mriki karena pusat peradaban terbesar di sini. Wong sugih, wong pinter, wong alim gudange neng kene, critane swarga, ra ngandel. Swarga Banyumili jare wong pakem, gen kula nggih kata Banyumili. Maka 700 tahun mandek bikin kerajaan namanya Samudra Pasai Raja ini jenengi Malikus Soleh, Malikus Dohir sing neng kene ora iso. Maka dicempuh jalan-jalan kebudaya coro-coro adat apa yang ada di tanah Jawa dipakai untuk Islam ke wong Jawa sembahyangnya tetap tapi jenengi wong sembahyang sholatnya tetap tapi jenengi tengriki ngadep pengiran ini namanya sembah yang mula sholat terus dipadake kali sembahyang senajano sholatnya siji kali sembahyang sholatnya tetep sholat munine sembahyang kesinge tok sing tidak masih ya jago pencak rawono kiai kok wani terus takbir Allahu Akbar rawani tetep mawan Allahu Akbar ngerti ini senajan munine sembahyang wong kene dijak saum ini kenapa orang mangan kita esok tekan bengi. Jare wong Jawa, kula nggih men biasa ngoten niku, Den. Napa? Kula nggih biasa mboten mangan, mboten ngombe sedina sewengi saderenge ngracuti persiapan muksa. Namine upawasa. Oh ya padha, akhire saum dadi puasa. Hebat lho wong Jawa niku ampun. Quran tekan kene Kiai Samaluddin Alamsir nggih bingung wis duwe hana cara kodho to sawala padha jayane monggo potongo. Diajari Quran, Rabbil alamin duwene ngoh ora duwe ain. Nah akhirnya Robil alamin emang zaman duwe nengok emang tuh Robil ngalamin orang duwe dot wong Jawa ini pun duwe nedo karo lomu lo Ramadan tadi Ramadan utawa Roma Romelan Mardia tadi Marlia wudu tadi wulu orang duwe huruf kha mulo Rohman tadi Rokeman kaji sama kaji Durakeman. Itulah makanya aja kesusu terus ngelok no, iki keliru ayo delok sih mriki kene lo delok ngono lo. Tapi hari ini kula lagi dadi dosen lho kula niki dadi dosene kiai-kiai saking Eropa, kiai-kiai saking Afrika, kiai-kiai saking Soviet niku meguru teng kula dinten niku pengen ngerti meguru napa dhek bingung. Bar Kanjeng Nabi Islam disebar teng Afrika, disebar teng Eropa kok entek. masjid mau dadi gereja, tapi sing disebar teng tanah Jawa kok menjadi Islam yang paling kuat di dunia hari ini ki sebab apa? Ya tak kandhani Kang, sebab neng Arab biyen iku digawa neng Eropa padake Arab, gawa neng Afrika padake Arab. Neng kene cocokno karo kebudayaan di sini tanpa merubah prinsip-prinsip Islam iku sing darai kuat. Klambi ora perlu kaya wong Arab, wis ngene iki ya wis cukup. Ora perlu jenggotan kaya ngene-ngene wong jenggot iku men pun wis pake karo Arab. Jubah iki lak kanggone wong Arab. Abu Jahal ya jubahan. Tekan saiki masih copet nek teng Arab jubahan. Nah ini prinsip-prinsip Islam yang ada di sini dan hari ini membuktikan disinilah Islam terkuat isinya ya Simbah Marijan yang ini kipato aneh. Apakah Simbah Marijan menyalahi aturan Islam sembayangnya apa terus nek maghrib ping papat batu maghrib nggih telu duhur nggih papat mboten kok terus tawa mbai sebab juru kunci Merapi terus wah iki maghrib arep jeblok tak tambahane ping 20 ora wani. Nah itu kan harus dijelaskan ini loh, ana panggonane dhewe-dhewe. Begitu didono menungso golek lemah. Jen didono golek geni wong asale king geni. Medono iwak golek banyu. Medono sapi golek wong dinah rejo. Soale sapine barilah. Medune nggon dhewe-dhewe. Jenengan wong bakul pitik nek teng pasar nggih golek nggon panggonan pi. Titik bakul wortel nggih teng pasar sayur, bakul wortel kok teng pasar wedhus ya entek dipangan sak duse ngene. Ana panggonane dhewe-dhewe. Lah karena sudah ditempati makhluke Allah ana sing manggon teng riku luwe dhisik timbang menungsa, maka ketika manusia hadir belakangan ya sing duwe to. Sing sopan. Amit sewu den ajeng nguyuh ya aja kok nguyuh sak gon-gon. Gek-gek anake dolanane ngono manguyi buntet. Ana ngatrepe dhewe-dhewe. Segara niku nggone iwak, aja kok terus mrono nggawa puntas. Mati wae. Lho ana nggone dhewe-dhewe. Memang makhluke Allah itu menungso tok apa piye? Menungso pancen hebat tapi tambah suwe tambah dablek. Nanti kula nu sampai patuh begitu tak jelas no kositi. Biasa niki tak ada akhir katok pun tak tahu. Jenggote bisa mulai hilang. Ya yes, alhamdulillah. Ini lah kaya ngeten niki wau. Tahlil niku bab napa sih? Tahlil niku lak ndongake menungso sing wis lunga. Pakani seko wis ra doyan dikirimi do. Donga sebab napa sing lunga ruhanine jasmani sing barang donya empun disareke teng donya. Lha menungsa niki lak meng lim-liman to para rawuh. Sampe niki lak meng lim-liman, menungsa niku wis ana nang mriko bareng digawe jin, digawe napa? Jin medun ra dikeki awak, menungsa medun wong dadi khalifah dikeki awak. Awake barang donya. Nabi Adam ke awake keke saking lemah, anak putune Nabi Adam saking panganan sing cemawis teng teng lemah mang pangan sego telo macam kan dioplos kare Allah teng mriki sing cair tokno ngarep jenenge piyo sing kasar tokno mburi jenenge tai lha napa bahasane masyaallah iki ngeten iki masa jenengan mlaku kepidok weh kepidok emas ora langsung buk weh kepidok tai iki tai. Kula ngaji sak niki blak-blakan soale satri soale umat tambah suwe tambah budak. Ngaji kok alus lintas-lintas tekan rumah aku meng disani poni tok ya iya. Kak wis blak-blakan mawon. Tambah suwe lha cetane ngene iki medon leng. Menungso anak putri Nabi Adam awake kon gawe menungso saking saripati makanan di dunia. Mungkin nek petang sasi di dunia rohani dul. Medon ya. Nggih ya Allah. Alas tu mirobi kumpul lali orang nek aku sesuai iki pangeran. Nggih, kalu bala syahidna kulo tadi seksi nih penjenengan iku pangeran. Cemplung ke ruhani niku plung teng awak. Medon pertama plung wonten sing aduh panase omahku. Sebab nopo jasate digawe saka grameh nyolong. Ana sing digawe saka wedhus nyolong. Mulane kanthi nanya mangano sing apik sebab jasad dibuat dari unsur dunia merupakan saripati panganan itu donya lho Pak Demilah. Ya Allah, kula delok wong kinari jas semangat. Meskipun bar diajar ngerti duwe agamane Allah, tenang. Simbah mboten musibah. Simbah pancen pun wayahe bali. Sesuk kapan-kapan sampean ya nyusul. Meng carane siji-siji. Ana sing carane kenek Merapi, ana sing carane cokot tengu. Ana sing carane cokot lamuk, ana sing carane cokot tula, ana sing carane nglekah ning sarjita. Macam-macam carane. Lah iku pasrahke pangeran apa. Mati ini kok biasa, sing penting cedok mati gue ngopo nih lho. Sing penting cedok mati ini biasa, neng mati gue ngopo toh. Kalau sing mati mesti dilewati melaju-melaju mati. Tiga kan terus, ruhani digawe kali Al, didurno kali Allah, nyemplung plung, mulai manten anyar mangano sing apik. Aja kok manten anyar nyolong kentang. Anake sing dadi saka saripati ini kentang. Bahane sing apik, cara gawe ini sing apik. Ngantuk aja gawe anak. Nek ngantuk kan? Ngantuk kok gawe anak. Anak ini lho diulangi di sekolah entek kapur sekilo ra nyantol kan. Sperma niku kan melewati ruang asam. Gene wong wetok niku asam. Kalau sperma itu dari hasil wong sing ngantuk perjalanane lambat kluk-kluk gitu. Lah wis mboten panjenengan sing ilmiah. Kula niki cara kitab. Terus mboten cara ilmiah. Nek perjalanan sperma itu lambat, klik klik klik, tekan gon buntut hilang. Nek sperma lah bentuknya kata cebong nih kau, tekan gon buntut hilang. Tadi anak bodoh. Nggih, nek arep nggih anak adus, ben anake ora anti air. Anak bocah senengane padu. Nek njaluk napa-napa satek sak nyetu kok keplembungan saiki. Saiki muser-muser mang takoni le gawe mesti meksa. Niki menungsa. Oh, niki romos. Ajangku iki senengane meksa adem-adem. Lah nanti proses itu berjalan 4 bulan dikasih ruhani supaya ruhani ini anteng mula carane wong Merapi diundangno santri undangno kiai ngapat ngapati lihat ma inna ruhaku. Pitung sasi ken baleni maneh begitu lahir rampung prosesnya Gusti Allah ngelim jasmani kali ruhani dadi lanang napa dadi wedok. Ruhani sing selesai saking Allah cawisi panganan jenengane panganan ruhani rupa agama sini sholat zakat poso dikir macam-macam ning niku pahit kabeh. Panganan jasmani enak kabeh, sego enak, telo enak, soto enak, asu enak, enak. Mula kon slek panganan ruhani didoi kalih mendung mendung sebab rane enak. Sing jasmani wong bahane donya kudu digedhekke ngangge barang to. Donya ruhani sing saking ngriku digedhekke ngangge akhirat ngangge agama. Engkin lawas gelise copot malih kalih Allah. Lah, ruhani resik jasmani sebarang donya didhetekke siji mula kon slet. Wong barang niki donya tangan niki barang donya senengane senengan donya anggere karo bokong pengin temek lawan. Tangan santri, tangan kiai, tangan gali padha mawon nek ana bokong pengin temok. Nggih, sing bedake mek siji rime. Nek kiai niku rime cakram. Dadi nek ajenge sek mandeg. Nek wong kinarejane rime tromol. Niku blandang. Normal niku. Manuk niki barang donya senengane dolan. Meripat barang donya senengane ndelok sing enak-enak. Ana wong adus iki ndelok sapa to niku. Kok sing adus simbah-simbah tinggal lungo. Niki barang donya. Krungu adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ruhani tek pengin salat. Bokong gandoli wong barang donya. Sik sik sik sik. Sine to. Cuangkem gandoli rokok sik tekan jero masjid ya sing gandoli. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholatu. Kaya ya Allah ruhani ini sholat. Begitu matane melek biar ngene iki. Jam papa. Dilok siti, tanggoku sarungi anyar mesti oleh bantuan. Merke Atlas. Iki bajar dikit. Meripat delok. delok barang donya, kuping delok barang donya ana ding ding ding patuk bakul baksone liwat. Pikiran sing dari bahan dunia ngejak ning donya, Allahu Akbar, aduh salahku. Pedesku mana? Dimami. Liyai. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawa alladhi qaddara fahada. Lah suwene sing barang donya gandoli wong niki barang donya sing ruhani pengene tetek nang Gusti Allah suatu saat sebab arep dipisah ruhani barang akhirat balik nang ruhani sing jasmani barang donya balik ke lemah pangan cacing cacingi sedot suket sukete pangan pedus peduse sampean pangan digawe-gawe anak mah maneh sampean kabeh makhluk daur ulah mulo aja mangan pelem nang kuburan. Ono pelem apik ning kuburan aja dipangan. Gek-gek pelem niku uyete, oyote niku. Wah, ora nyusup ning uteke bakul togel. Wis sampean mangan pluk 17. Amun niki karo serine menungsa simbah niku jasmanine pun teng donya. Mangtili nggo ngeling-eling sesuk kaya ngono kuwi. Sing ruhanine mrana sangune ora sang donya, sangune barang akhirat sing tau didono nang donya, rupane barang akhirat sing tau medhun nang donya sakliyane ruhani, rupane wahyune Gusti Allah, barang akhirat tanganane akhirat. Barang donya wong sampeyan iki isek nang donya kabeh karo pas Mas Asih kek isek go. Nek sampeyan sesuk wis dadi ngono kek Fatihah. Sing wis lunga doyane Al-Fatihah, sing sing ning donya doyane Al-Fat. Montor niku lho. Ah wong kinaret ora ngerti motor Al-Fat. Ngertine trontong. Itu karo serinya menungsa. Iki diurus ditahlili macam-macam niku ngurusi ruhani. Sing jasmanine ya leh doyan simbah. Sing doyan cacing malah. Penang delok. Kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuatan-kekuatan untuk boten bosok ini lho menungso karo serine kaya ngono kuwi. Mula aja gampang. Iki sesat iki aja gampang ngono kuwi. Aja dikene nek musyrik nang wong nek urung ngerti nek ngaji durung katang ngono kuwi. Lho, tau ning sing ngomong. Lho Gusti Allah kan dawuh la tasiru wasiratu wisra ukhra. Laisa minal insani illa masya'a. Tahlil ra ono gunane sebab menung sore entuk manfaat apa-apa sakliyane apa sing wis dilakoni. Lho Kang, ning ngaji dituntasno Kang. Ayat kuwi medune sebab Walid bin Mughirah mlebu Islam. Walid bin Mughirah mlebu Islam ditakoni karo dulure kowe bali ana ing agamamu, engko tak jamin tak bayar, beres tak akoni. Niku tapi ayat niku pun dirampungi kali Allah ditutup kali medune ayat. Napa ayat isi mudun? Waladina ja'au min batin fayaquluna rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladina sabaquna bil iman. Wong sing teko mburi ndongakno awake karo wong sing dhisik wis lu wis lunga. Kanjeng Nabi didhawuhi wal yastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Mat jalu ngapura nggo awakmu lan kabeh wong mukmin karo wong mukminat. Mula Kanjeng Nabi dawuh man sanna fil islami sunnatan hasanatan falau ajrun wa ajru man amila biha ba'da. Sapa sing ninggalno perkara apik dicontoh wong ning buri-buri, mula wong sing dicontoh mau entuk ganjaran kaya ganjarane wong sing nglakoni wektu ning buri. Lha kok iso ngarani mula para ulama wis rampung dongane wong urip nang wong mati tekan sing ngendikan sinten? Ibnu Taimiyah teng kitab Fatwa Akbar ngendikaken. Ulama wis rampung kabeh dongane wong urip nang wong mati tekan. Nek ana sing ngarani dongane wong urip nang mati ora tekan, ya kuwi sakjane ahlul bid'ah. Niku Ibnu Taimiyah. Palang pintune ulama salaf nang ulama kholaf. Kula teng seragen ana wong ngeyen, ora tekan. Apa? Ya wis, tak dongakno kapan-kapan, tak buktekno dongane tekan. Kula tak dongakno tenan akhire. Bareng ngoten tak dongakno. Ya wis, muga-muga sing mati mlebu neraka. Muka-muka sing mati dikepuki pengen lho ampun ngoten kiai lho ndongake lho nek donga apik ra tekan kudune cangkem rusuh ya ra tekan delangan ngoten niku ning padha kucluk kucluk ora oleh ngono ku. Islam ini penuh dengan rahmat dengan satu catatan, Islam boleh nganggo carane menungso. Sing ora oleh dirubah salat, zakat, poso, haji. Haji ra oleh dirubah senajan niki padang pasir ra oleh terus haji pindah mriki ra. Mula ning neng ngriku neng bawa karaeng teng Sulawesi niku santrine Datuk Ribandang. Datuk Ribandang niku santrine Sunan Ngampel. Ngajar Islam teng kono dipaksa kongkon oleh ngaji oleh haji neng Gunung Bawa Karaeng. Mlono wong Sulawesi ngaji neng Gunung Bawa Karaeng. Panjenengan saking pundi? Sulawesi mboten. Oh Padang. Oh ada wong Padang insyaallah. Wong Padang niku paling ora iso maca Pancasila. Nek wong Jawa Rabbil ngalamin, Rabbil alamin dadi Rabbil ngalamin. Nek wong Padang lakanuwit dadi lakanuwi. Lho wong Padang itu pernah bermasalah karo Pak Harto, ngasih digebuki karo Pak Harto gara-gara ngecek. Ayo kamu Pancasila. Pancasila diapalkan. Pancasila. Cek. Bintang pesagi limo, dua rantai pengikat kuda, tiga baringin barambui kribo. Itu dia yang ada karena dia pengen mendirikan membebaskan dari sampai sapi kilo, limo kapas pembesi muka, padi pangisi parui. Nanti itu yang ada. Ada. Neng iki lho. Tak dekanen ngamunten. Neng lho. Lah kula nek mboten guyon kacuwen mboten iso ngaji ngawur mawon. Lah itulah agama. Bahkan Al-Qur'an yang turun kita pada manusia pun niku bolak-balik dimodifikasi. Qur'an kawitan medun wong Arab iso maca wong bahasa Arab huruf Arab. Disebar teng Irak teng Yaman ra iso maca wong Arab gundul. Akhirnya piye iki rasane diwaca jare Quran. Akhirnya ana sing nekat tambahi yo tambahi. Tambah opo kan? Aku sing tambahi. Abul Aswad Ad-Duali tahun 25 Hijriah nambahi titik-titik nun titik dhuwur bak titik ngisor tak titik loro tak titik telu. Niku pun tahun 25 Hijriah 40 tahun bar Kanjeng Nabi sedo. Disebar malih ora iso diwaca wong. Ping titik-titik yo pun. Wong Afrika Utara ora iso maca. Akhirnya tahun 150 Hijriah tekan 200 Hijriah dimodifikasi malih. Bar dititik-titik tambahi fathah kasroh dhamma. Fathah kasroh dhamma fathaten kasroh ten. Sing nambahi sinten? Sing nambahi namine Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahi di gurune Imam Syibawi. Dijembarke meneh Quran didom le maca sak geleme. Wong Jawa le maca Quran ya cara Jawa. Kaya sing kula critake meneh nglagokke ya bismillahirrahmanirrahim. Nirofi mau biasane dandang gula nanti tiang Padang lakanudik mboten metu menune lakanui tiang Turki mustaqim dadine mustaqin lho niku wong Bugis Abdurrahman dadi berdua mang. Maka kemudian harus ada ilmu yang bisa menjembatani perbedaan-perbedaan cara baca. Milo terus tahun 250 Hijriah ditulislah sebuah disiplin ilmu jenengane At-Tajwid fi Qiraatil Quran. Profesor Doktor jenengane Syekh jenenge Abu Ubay Qasim bin Salam nulis kitab At-Tajwid fi Qiraatil Quran. Quran didana ana wong edan nang maca Quran. Jenengane Abdurrahman Al-Mahdi seorang gubernur Asia Tengah di daerah Uzbekistan. Anggere maca Quran gendeng. Maca Quran innallaha ala kulli syai'in qadir. Gusti Allah nguasani apa wae. Wa ma romaita itu romaita walakin Allah roma nek sira nyawatke apa-apa dudu sira ning Gusti Allah. Dadakne maca ayat siji ne innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gusti Allah ora ngrubah nasib kaum kecuali kaum iku ngrubah awake dhewe. Lho, iki piye to? Kaum jarane kuwasa, iki kok jare menungso. Idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Gusti Allah nek ngersakke napa-napa kun fayakun ben salah ben top pangeran tetek maca ayat sidine walladzi khalaqas samawati wal ardha fi sittati ayamin. Lho kok 6 dina kok jane kun fayakun iki kok 6 dina rawane maca Quran akhire kirim surat teng Imam Syafi'i mendino kali Imam Syafi'i dibalesi Kang maca Qurane ra oleh kaya ngono kuwi kudu ngerti ilmune ana ayat muhkamat. Sak misore ayat muhkamat ana ayat mutasyabihat nek ning kono ra ana goleki ning hadis goleki ning sunah-sunah ana qauliyah pengendikane Kanjeng Nabi ana fi'liyah kelakuane Kanjeng Nabi ana takririyah keputusan-keputusane Kanjeng Nabi. Nek ning kono ra ana goleki ning kias dadi nek cara awak dhewe nek ngaji Quran aja pisan-pisan kaya wong duwe TV anyar colok ning listrik tegangan tinggi jeblok kudu nganggo trafo kudu nganggo stafel. Trafo stafel niku ilmu ning para ulama kula panjenengan sedaya. Lho ngene iki lho ngaji. Jane kula pengin ngaji 6 jam cek kapok. Wan mugi-mugi kula panjenengan sedaya insal barokah. Amin. Mugi-mugi simbah sing sumare diparingi nikmat kali Allah. Ingkang kirang nikmate teranten kirang amale ditambahi kali Allah. Ingkang sampun cemepak amale tambahi luwih enak kali Allah. Kula panjenengan sedaya ingkang badhe nyusul diparingi husnul khotimah. Ati aja. Lho sik kurang sik tak contoh iki. Enten setunggal mari contone simbah niku enten. Namine Raden Husen. Raden Husen niku santrine Sunan Ngampel. Kakange Arya Damar, adine Arya Damar, kakange Raden Fatah. Kali Sunan Ngampel le ngabdiyo ning Majapahit. Jagani Majapahit saka jero. Dipesen ngoten niku dijagani tenanan. Mila begitu pasukan Demak teko dheke melok perang ning arep dhewe. Petuke kali Sunan Mudung bapake Sunan Kudus jagani welinge guru niku penting ora kaya saiki. Aja ngono, oh tambah blandang. Lah iki enten jendera Raden Husain. Enten contone Muad bin Jabal nek teng mriku. Tetep tenang. Saya ngerti deh urusan yang harus singkono. Saya ini mesti rembukan yang kono urusan. Nah, mula saya ini nih sing gentay ini gak kudu iso ngomong-ngomong kali ngeriku. Nek ra iso nyang nyangan kali sing ngeriku. Entuti saya. Kudu iso nyang nyangan peng lo. Jangan aja mlebu real estate Casa Grande. Takoni karo satpam. Ada apa kesini? Anu dolan. Dolan ke tempat siapa? Lo sampean munggah tekan kene ditakoni iki omahku Kang, kene ngopo tekan kene? Aku Masyaallah isine donya niku kathah. Nek lamuk wedine kali lavender, lamuk mang gawake golok ora wedi. Nek niku mang gawake golok ora wedi. Tapi diwacakno donga-donga masyaallah oh iya padha islami ternyata Allah gawe menungso gawe uji macam-macam nggih enten sing iso metu sebet. Ngeten iki ngelumpuk ngaji kabeh. Angge jaman wis sampean ra weruh kecuali juru kunci kita. Jaman weruh bubar niki mlayu kabeh. Mula Allah dawuh wala taksabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun walakin la yasyurun. Ojo pisan-pisan sira ngarani wong sing sedo iku sedo. Si urip meng kowe wae ora dong. Allah ning ngoten niku tak kesok. Ruhani niku mboten iso mati, ruhani niku tetep bali ngrika. Jasmani niku tugas sing ngawal ruhani nang donya. Mula mangsangoni. Sangoni. Senajan ora salat mangsangoni, soal iso takok kene bali ngrika salat, Kang. Isele nek aku pangeran. Tesih ya Allah. Ya wis sampe. Salat? Nggih ya Allah, tapi ngapunten maghrib tok, oh, parkirmu nggih kono. Salat? Nggih ya Allah, seminggu pisan Jumatan oh, parkirmu nggih kono, Kang. Sholat, nggih ya Allah setahun bisa nriyo yo. Oh, parkir pinggir kana. Ana parkir dhewe-dhewe. Sapa sing bali nang Gusti Allah? Sing gawa syahadat nikola darat tetep mlebu swarga. Sing penting syahadate aja ilang. Dosane manuk wong manuk barang donya di ngapura Allah. Dosane cangkem wong cangkem barang donya di ngapura Allah. Tapi dosane ruhani sing wis tau kenal Allah ning donya kok ganti pangeran ra di ngapura kali Gusti Allah. Kabeh insya Allah mlebu swarga. Bab mampirin nang neraka pirang tahun ra ngerti. Ya mampir rong cangkem rusuh ngono. Manuk dolan nawon kok mampir mampir. Landrine kata Gusti Allah. Wonten jahit, wonten ana kabeh. Sing nang kono kono padha wis njing kono. Sing tangane tau ngene ya, sesuk gua pisih. Sing tangane tau ngene ya. Sing tau ngene ya padha kabeh. Ayo. Wes dikerangi dhewe pun sing penting aja ngasih ganti Gusti Allah. Sahadate aja ilang. Petuk-petuk mlebu swarga. Bab mampir kabeh mampir wis pol. Ana sing mampire bareng Aril. Ana sing mampire bareng Luna Maya. Ana. Lho, Landrine kata mereke ana jahe meneh. Saya Husnul Khotimah diparingi anak putu ingkang soleh solihah. Kula panjenengan sedaya saged tetepi agami Allah. Liridhoillah li syafaati Rasulillah biniati doa wa syifa wassalamah wal qabul al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.